Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 70. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari dunia yang halal, yang banyak dan menyombongkan diri, niscaya ia bertemu dengan Allah dan Allah itu marah kepadanya. Dan barang siapa mencari dunia untuk menjaga diri dari meminta-minta dan untuk memelihara dirinya, niscaya ia datang pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam purnama. Diriwayatkan Abu Na'im dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Maka perhatikanlah bagaimana berbeda yang demikian itu menurut maksud hati. Jadi dunia itu keuntungan dirimu yang segera, yang tidak perlu kepadanya untuk urusan akhirat. Dan dikatakan yang demikian itu hawa nafsu. Dan kepadanya lah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Artinya, ia menahan dirinya dari keinginan yang rendah atau hawa nafsu. Sesungguhnya surga tempat diamnya. Surat An-Najm ayat 40-41. Tempat berkumpulnya hawa nafsu itu 5 perkara, yaitu apa yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada firman-Nya. Artinya, ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megah antara sesama kamu, berlomba banyak kekayaan dan anak-anak. Surat Al-Hadid ayat 20. Dan benda-benda yang dihasilkan oleh yang 5 tadi ialah 7 perkara yang dikumpulkan oleh firman Allah Ta'ala. Artinya, manusia itu diberi perasaan berhasrat atau bernafsu syahwat kepada wanita, anak-anak, kekayaan yang berlimpah-limpah dari emas dan perak, kuda yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Surat Ali Imran ayat 14. Maka Anda sudah mengetahui bahwa setiap apa yang karena Allah, maka tidaklah termasuk sebagian dari dunia. Dan kadar yang perlu untuk makanan sehari-hari atau al-qaut, dan apa yang tidak boleh tidak dari tempat tinggal dan pakaian, itu adalah karena Allah. Kalau dimaksudkan untuk karena Allah atau li wajillah, membanyak-banyakkan dari yang demikian itu adalah bersenang-senang atau bernikmat-nikmat. Dan itu adalah tidak karena Allah. Di antara bernikmat-nikmat dan perlu atau darurat, ada suatu tingkat yang dikatakan hajat atau keperluan. Hajat itu mempunyai 2 tepi dan tengah. Tepi yang mendekati kepada batas darurat, maka tidak mendatangkan madarat. Sesungguhnya, menyingkatkan kepada batas darurat saja tidak mungkin. Dan tepi yang desak-mendesak akan sudut bernikmat-nikmat dan mendekati kepada sudut itu, dan sejogialah menjaga diri dari tepi tersebut. Di antara 2 tepi tadi, terdapat hal-hal yang di tengah, yang serupa di antara satu dengan lainnya. Barang siapa berkeliling, dikeliling barang yang terlarang, maka besar kemungkinan ia akan terjatuh ke dalamnya. Dan hati-hati menjaga diri, bertakwa dan mendekati kepada batas darurat itu, apa yang memungkinkan. karena mengikuti nabi-nabi dan wali-wali. Kepada mereka rahmat dan sejahtera, karena adalah mereka membawa dirinya kepada batas darurat, sehingga Uwais Al-Qarani disangka oleh keluarganya bahwa ia orang gila, karena ia terlalu mempersempitkan atas dirinya. Lalu mereka membangun baginya sebuah rumah di pintu perkampungan mereka. Maka berlalulah kepada mereka masa setahun, dua tahun, dan tiga tahun, di mana mereka tidak pernah melihat wajah Uwais Al-Qarni. Adalah Uwais Al-Qarni keluar rumah pada awal azan dan datang kembali ke rumahnya sesudah Isya berakhir. Makanannya ialah ia memungut biji tamar yang jatuh. Manakala diperolehnya tamar buruk, lalu disembunyikannya untuk berbuka puasa. Dan kalau ia tidak diperolehnya tamar buruk yang akan menjadi kaut atau makanannya, maka dijualnya biji tamar itu dan dibelinya dengan harga tamar tersebut apa yang akan menjadi kautnya atau makanannya. Pakaiannya adalah apa yang dimungkutnya dari tempat kotoran dari potong-potongan pakaian. Lalu dicucikannya pada sungai Al-Furat dan dijahitnya sebagian potong-potong pakaian itu kepada sebagian yang lain. Kemudian dipakainya. Maka yang demikian itulah pakaiannya. Kadang-kadang lalu anak-anak kecil, lalu mereka melemparinya dengan batu. Anak-anak itu menyangka bahwa dia itu orang gila. Maka Uwais Al-Qarni berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, jikalau kamu tidak boleh tidak harus melempari aku, maka lemparilah aku dengan batu-batu kecil. Sesungguhnya aku takut kamu akan mendarahkan atau melukakan tumitku." Lalu datanglah waktu sholat dan aku tidak memperoleh air. Maka begitulah perjalanan hidup Uwais Al-Qarni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan keadaan Uwais tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mendapati yang Maha Pengasih atau Nafsur Rahman dari tepi negeri Yaman." Itu adalah isyarat kepada Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu tersebut. Tatkala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memegang jabatan khalifah, ia berkata, "Hai manusia, siapakah di antara kamu yang dari Irak? Maka hendaklah berdiri." Kata yang punya riwayat, lalu mereka berdiri. Lalu Umar berkata, "Duduklah, selain siapa yang dari penduduk Kufah." Maka mereka semuanya duduk. Lalu Umar menyambung, "Duduklah semua, kecuali siapa yang dari Marat." Catatan, Marat adalah nama suatu kabilah atau suku dari negeri Yaman. Semua mereka itu duduk. Lalu Umar berkata, "Duduklah, kecuali siapa yang dari Qaron." Qaron adalah nama suatu kabilah dari Marat. Lalu mereka duduk semua, selain seorang laki-laki. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Apakah engkau orang Quran?" Laki-laki itu menjawab, "Ya benar." Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Adakah engkau kenal Uwais bin Amir Al-Qarni?" Maka Umar radhiyallahu anhu menerangkan sifat dan tingkah laku Uwais kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu lalu menjawab, "Ya, saya kenal. Apakah yang akan engkau tanyakan dari hal Uwais itu, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, tidak ada pada kami orang yang lebih dungu daripadanya, yang lebih gila, yang lebih liar, dan yang lebih hina daripadanya." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis, kemudian berkata, "Tidaklah aku katakan apa yang telah aku katakan, melainkan aku telah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Uwais akan masuk dalam syafaatnya seperti Rabi'ah dan Mudhar." Yang dimaksud ialah Uwais Al-Qarani. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud bukan Uwais tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan Abu Amamah dari Umar. Lalu Haram bin Haiban berkata, tatkala aku mendengar perkataan tersebut dari Umar bin Al-Khattab, lalu aku datang di Kufah. Tidak ada cita-citaku selain mencari Uwais Al-Qarani, dan aku menanyakan tentang dia. Sehingga aku jumpai dia sedang duduk di tepi sungai Al-Furat pada waktu tengah hari. Ia mengambil wudu, air sembahyang, dan mencuci kainnya. Haram bin Haiban meneruskan ceritanya, lalu aku kenal dia dengan sifat yang diterangkan oleh orang sifat-sifatnya kepadaku. Rupanya ia seorang laki-laki gemuk, sangat tebal kulitnya, kepalanya terpangkas, janggutnya tebal, sangat berubah sekali, mukanya tidak menyenangkan, dan pemandangannya menakutkan. Haram bin Haiban meneruskan ceritanya. Lalu aku memberi salam kepadanya, maka dijawab salamku dan ia memandang kepadaku. Lalu aku berkata, disampaikan kiranya oleh Allah penghormatan tahiyah kepada engkau dari seorang laki-laki. Dan aku mengulurkan tanganku untuk berjabat tangan dengan dia. Lalu ia enggan untuk berjabat tangan dengan aku. Maka aku berkata, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau, hai Uwais, dan mengampunkan engkau. Bagaimana engkau sekarang? Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau. Kemudian mencekiklah leherku oleh air mata. Dari cintaku dan kasih hatiku kepadanya, tatkala aku melihat dari keadaannya, apa yang aku lihat, sehingga aku menangis. Dan ia pun menangis. Lalu ia berkata, dan engkau, hai Haram bin Haiban, kiranya Allah menyampaikan penghormatan atau tahiyah kepada engkau. Bagaimana engkau sekarang, hai saudara? Siapakah yang menunjukkan jalan kepada engkau untuk datang ke tempatku? Haram bin Haiban meneruskan ceritanya. Aku menjawab, Allah. Lalu Uwais Al-Qarni mengucapkan, La ilaha illallah, subhanallah, ini kana wa'du rabbina la maghula. Tiada yang disembah selain Allah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya, jikalau adalah janji Tuhan kita, maka akan dilaksanakan. Haram bin Haiban meneruskan ceritanya. Maka aku heran ketika ia mengenal aku. Demi Allah, aku belum pernah melihatnya sebelum itu dan ia pun tidak pernah melihat aku. Lalu aku bertanya, dari mana engkau mengenal namaku dan nama ayahku? Dan aku belum pernah melihat engkau sebelum hari ini. Ia menjawab, diberitahukan kepadaku oleh yang maha tahu dan maha mengerti. Rohku mengenal rohmu. Ketika jiwaku berkata kepada jiwamu, sesungguhnya roh-roh itu mempunyai jiwa, seperti jiwanya tubuh. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu mengenal oleh sebagian akan sebagian, dan mereka berkasih-kasihan dengan kecintaan Allah atau Ruhillah, walaupun mereka tidak pernah bertemu. Mereka mengenal dan bercakap-cakap walaupun kampung mereka berjauhan dan tempat tinggal mereka berpisah. Haram bin Haiban meneruskan ceritanya. Lalu aku menjawab, terangkanlah kepadaku hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya engkau dicurahkan rahmat oleh Allah. Suatu hadis yang akan aku dengar daripada engkau. Uwais Al-Qarani menjawab, sesungguhnya aku tiada menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demi bapak dan ibuku, aku tiada mempunyai teman yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi aku melihat orang-orang yang telah menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia menyampaikan kepadaku dari hadisnya sebagaimana ia menyampaikan kepadamu. Aku tidak suka bahwa aku membuka kepada diriku pintu ini, bahwa aku menjadi muhaddits atau perawi hadis atau mufti atau qadhi atau hakim. Pada diriku ada kesibukan jauh dari manusia. Hai Haram bin Hayyan. Lalu aku menjawab, hai saudaraku, bacalah kepadaku suatu ayat dari Al-Quran yang akan aku dengar dari engkau, dan berdoalah bagiku dengan semacam bermacam doa, dan berilah aku wasiat atau nasihat dengan wasiat yang akan aku hafal dari engkau. Sesungguhnya aku sangat mencintai engkau pada jalan Allah atau fillah. Karam bin Haiban meneruskan ceritanya. Lalu Uwais Al-Qarani bangun berdiri dan mengambil tanganku. Pergi ke tepi sungai Al-Furat. Kemudian ia membaca, A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Kemudian ia menangis. Kemudian ia berkata, Tuhanku berfirman, yang benar itu firman Tuhanku. Perkataan yang terbenar ialah perkataannya, dan kalam yang terbenar ialah kalamnya. Kemudian ia membaca, Wama khalaqna samawati wal ardo, wama bainahuma la'ibina. Wama khalaqnahuma lilla bilhaqi, walakinna akatharohum la ya'lamun. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yukhanil waflan an waflan say'an. Walahum yunsharun ila man azizur rahim. Artinya, dan tidaklah kami jadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya sekedar untuk main-main saja. Dan keduanya tidaklah kami jadikan melainkan dengan tujuan yang benar. Tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan untuk mereka semuanya. Pada hari itu, seorang sahabat tiada dapat menolong sahabatnya sedikitpun, dan mereka tiada akan mendapat bantuan, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Tuhan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 42. Lalu Uwais itu memekik dengan keras. Aku menyangka bahwa ia jatuh pingsan. Kemudian ia berkata, Hai anak Haiban, bapakmu Haiban sudah meninggal, dan engkau pun dekat akan meninggal. Maka ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Bapakmu Adam telah meninggal dan ibumu Hawa telah meninggal. Nuh sudah meninggal. Ibrahim Khalilur Rahman sudah meninggal. Musa Najiyur Rahman sudah meninggal. Daud Khalifatur Rahman sudah meninggal. Dan Muhammad SAW Rasul Tuhan Rabbul Alamin sudah meninggal. Abu Bakar Khalifatul Muslimin sudah meninggal. Dan Umar bin Al-Khattab, saudaraku dan pilihanku, sudah meninggal. Kemudian Uwais berkata, Wahai Umar. Haram bin Haiban meneruskan ceritanya. Lalu aku berkata, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Sesungguhnya Umar itu tidak meninggal. Lalu Uwais Al-Qarani menjawab, sesungguhnya ia telah dipanggil oleh Tuhanku kepadaku dan telah dipanggil kepadaku diriku. Kemudian Uwais Al-Qarani menyambung, aku dan engkau dalam golongan orang-orang yang sudah meninggal, seakan-akan meninggal itu sudah terjadi. Kemudian ia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berdoa dengan doa-doa yang tersembunyi atau tidak begitu terdengar. Kemudian ia berkata, inilah wasiatku. Jagalah, wahai Haram bin Halban, akan kitab Allah dan perjalanan orang-orang soleh yang mukmin. Sesungguhnya aku telah dipanggil kepada diriku dan dirimu. Haruslah kamu meninggal. Haruslah kamu mengingati mati. Janganlah mati itu berpisah dari hatimu, sekejap mata pun selama masih ada. Dan peringatilah kaummu apabila engkau kembali kepada mereka. Nasihatilah umat sekalian. Jagalah bahwa engkau bercerai dengan jamaah atau orang banyak walaupun berjengkal. Nanti jamaah itu bercerai dari agama engkau dan engkau tiada mengetahuinya. Lalu engkau masuk neraka pada hari kiamat. Berdoalah bagiku dan bagi dirimu. Kemudian ia berdoa, wahai Allah Tuhanku, bahwa orang ini mendakwakan bahwa ia mencintai aku pada jalanmu atau agamamu. Ia berkunjung kepadaku karenamu. Maka perkenankanlah kepadaku wajahnya dalam surga dan masukkanlah di atas tanggunganku dalam negeri engkau, negeri kesejahteraan atau Darussalam. Peliharakanlah dia selama ia dalam dunia di mana saja ia berada. Dan gabungkanlah kepadanya harta bendanya dan ridailah dia dari dunia dengan sedikit. Dan apa yang engkau berikan kepadanya dari dunia, maka mudahkanlah dengan memudah-mudahnya baginya. Dan jadikanlah dia bagi apa yang engkau berikan kepadanya dari nikmat-nikmat engkau menjadi sebagian dari orang-orang yang bersyukur. Balasilah dia daripadaku dengan balasan-balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian Uwais al-Qarni meneruskan perkataannya. Aku mengucapkan selamat tinggal bagimu, wahai Haram bin Haiban. Selamat dan rahmat Allah kepadamu dan barokahnya. Aku tiada akan melihat engkau lagi sesudah hari ini. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Engkau mencari aku, maka sesungguhnya aku tidak suka terkenal. Aku lebih suka sendirian. Sesungguhnya aku banyak duka cita, sangat bersedih hati bersama manusia itu selama aku masih hidup. Maka janganlah engkau tanyakan aku dan janganlah engkau mencari aku. Ketahuilah bahwa engkau daripadaku itu di atas satu hati. Walaupun aku tiada melihat engkau dan engkau tiada melihat aku. Maka ingatlah aku dan berdoalah kepadaku. Maka sesungguhnya aku akan mengingati engkau dan akan berdoa kepada engkau, insya Allah. Berjalanlah engkau dari sini, sehingga aku pun berjalan dari sini. Aku ingin berjalan bersama dia sesaat, maka ia enggan bersama aku. Dan aku berpisah dengan dia, lalu ia menangis dan membawa aku menangis. Aku memandang kepada kuduknya, sehingga ia masuk ke sebagian jalan. Kemudian, sesudah itu aku menanyakan tentang dirinya. Maka tiadalah aku menjumpai seorang pun yang menceritakan kepadaku sesuatu tentang dia. Kiranya Allah mencurahkan rahmat dan mengampunkan dosanya. Maka demikianlah adanya perjalanan hidup putra-putra akhirat yang berpaling dari dunia. Dan Anda sudah mengetahui dari yang lalu tentang penjelasan dunia dan dari hal perjalanan hidup nabi-nabi dan wali-wali, bahwa batas dunia itu setiap apa yang dinaungi oleh yang hijau atau langit dan yang dibawa oleh yang berdebu atau bumi, kecuali apa yang ada karena Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Lawan dunia itu akhirat, yaitu setiap apa yang dikehendaki karena Allah Ta'ala. Dari sesuatu yang diambil sekedar darurat atau perlu dari dunia untuk memperoleh kekuatan mentaati Allah. Yang demikian itu tidaklah termasuk sebagian dari dunia. Ini akan bertambah jelas dengan contoh. Yaitu bahwa seorang yang akan menunaikan ibadah haji, apabila ia bersumpah bahwa dalam perjalanan haji, ia tiada akan menyibukkan diri dengan perbuatan yang tidak menyangkut dengan haji, tetapi ia semata-mata untuk haji. Kemudian ia sibuk berbuat menjaga perbekalan, umpan, unta, menjahit tempat air minum, dan tiap-tiap sesuatu yang tidak boleh tidak bagi haji. Niscaya ia tidak terkena sumpah, dan tidaklah ia disibukkan oleh perbuatan yang bukan haji. Maka begitu pula lah, badan itu kendaraan jiwa yang akan menjalani perjalanan umur. Maka menjaga badan dengan yang mengekalkan kekuatannya pada menjalani jalan dengan ilmu dan amal itu termasuk akhirat, tidak termasuk dunia. Benar, apabila dimaksudkan untuk kesenangan dan kenikmatan badan dengan sesuatu dari sebab-sebab tersebut, niscaya adalah yang demikian berpaling dari akhirat dan ditakuti hatinya akan kesat atau kasar. At-Tanafisi berkata, aku berada pada pintu Bani Saibah di Masjidil Haram 7 hari dalam keadaan lapar. Maka pada malam ke-8, aku mendengar orang memanggil aku di antara jaga dan tidur, yang isinya, ketahuilah, barang siapa mengambil dari dunia lebih banyak daripada yang diperlukannya, niscaya dibutakan oleh Allah mata hatinya. Maka inilah penjelasan hakikat dunia pada hakmu. Maka ketahuilah yang demikian itu, niscaya engkau akan mendapat petunjuk, insya Allah.